Palembang Putri. Bos MJM, sayang ora jadi siji. apa yes iku karo maru ada pada pandodok. Gacir apa jimate sira tukang rebutan jare kita mah ganteng kabul ora. Mengapa kudu terjadi? Kemana wong duwe rabi? terima kasih. Superawi, terima kasih. Ini masih anak buahnya deh. Jaya. Thank you. Sudah sayang. Lagi. Bapak Tuhu Mahat Bari, Bapak Lira Karnadi, Pak Owe, Mas Frenki, Mas Frenki, Bos Kepiting Kesewa. Majikan Lana. Ya Bapak Timan. Bapak Timan. Bos Jepang. Ibu ku, anak Sí, sí, sí.